Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Taqabbalallah minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kalian selama bulan Ramadan. Puasanya, qiyamul lailnya, amal salehnya. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga dengan lewatnya Ramadan dan dengan ibadah kalian di bulan Ramadan, mudah-mudahan kalian menjadi santri-santri yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih saleh, lebih semangat untuk beribadah dan lebih semangat untuk talabul ilmi. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai kembali pembahasan kitab kita yaitu Umdatul Ahkam, dan nanti setelah ini adalah syarah kitab Tauhid yaitu Fathul Majid. Dan sampai kita pada hadis yang al-khamis asyar ba'dal mi'atain, hadis yang ke-215, yaitu hadis Rasulullah SAW an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata qala Rasulullah SAW yawmal fathi Makkah, atau yawma fathi Makkah, Nabi berkata di hari dibukanya kota Makkah, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah, tidak ada hijrah setelah fathu Makkah, karena berarti Makkah sudah menjadi negeri Islam, tetapi yang terus ada adalah jihadun wa niyyah, perjuangan pembelaan terhadap agama dan niyyah. Wa idastunfirtum fanfiru, dan jika kalian disuruh untuk berangkat berjihad fi sabilillah, maka berangkatlah. Wa qala yawma fathi Makkah, juga Rasulullah SAW bersabda pada hari dibukanya kota Makkah, beliau berkata inna hadal balada haramahu Allahu yawma khalqis samawati wal ard, sesungguhnya negeri ini telah disucikan oleh Allah sejak diciptakannya langit-langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka Mekah menjadi suci dengan kesucian dari Allah sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahillul qital fih. Dan sesungguhnya tidak halal berperang di dalamnya. Ini di kota suci Mekah. Tidak pernah dihalalkan untuk seorang pun sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dihalalkan untukku kecuali sesaat di siang hari. Wa hiya sa'ati hadhihi, yaitu saat ini, sekarang ini saja. Fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah, maka dia kembali suci sampai hari kiamat, tidak boleh berperang di dalamnya. La yu'dadu syauquhu, tidak dicabut pohon-pohon durinya, semak belukarnya. Walau nafaru sayduhu, tidak boleh dikejar buruan-buruannya. Dan tidak diambil barang temuannya, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Wala yukhtala khalahu, dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, illa al-idkhir, kecuali idkhir, fa innahu liqainihim wa buyutihim, karena itu dipakai untuk tukang besi mereka dan untuk rumah-rumah mereka. Maka Nabi pun berkata iya, kecuali al-idkhir. Al-qain al-haddad, pandai besi, sudah dibahas alhamdulillah rinciannya dan juga fawaidnya. Yang tersisa adalah ikhtilaf para ulama. Qala rahimahullah, ikhtilaful ulama. Ajmal ulama ala tahrimi qat'i syajaril haram wa kala'ihi al-barri alladhi lam yanbutuhul adami. Telah sepakat para ulama haramnya memotong pepohonan di daerah haram, yakni di batas atau di dalam batas-batas haram, dan juga tidak boleh mencabut kala semak-semak belukar atau rerumputan atau rumput-rumput liar. Maka dijuluki dengan kala al-barri. Apa itu? Alladhi lam yumbituhul adami, yang bukan ditanam oleh manusia, yang tumbuh sendiri. Semak belukar, rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri tidak boleh dicabut. Mengapa ada kalimat alladhi lam yumbituhul adami, yang tidak ditanam oleh manusia? Karena manusia kadang berladang di daerah haram. Waktu itu masih banyak penduduk-penduduk setempat, mereka punya ladang. Bagaimana gak boleh dicabut? Padahal mereka biasa memanennya dan kemudian menggantinya dengan tanaman yang baru setelah tanaman lama sudah tidak produktif lagi. Maka itu dikecualikan. Bukan itu. Yang dimaksud adalah pohon-pohon liar yang lam yumbituhul adami. Ini sudah sepakat. Baik. Kama ajma'u ala ibahati akhdil idkhir. Sebagaimana sepakat pula para ulama bolehnya mencabut pohon idkhir walaupun liar. Yang sudah pernah kita bahas waktu itu, apa pohon idkhir? Yang di sini dikenal dengan sereh, ya. Tahu, daun sereh. Itu seperti rumput-rumput liar di sana, tapi wangi dia, harum. Mereka pakai untuk atap rumah mereka. Campuran dari tanah liat dengan idkhir tadi. Juga untuk bahan bakar mereka, tukang besi mereka. Kalaupun tidak persis seperti daun sereh, tetapi mirip dengan itu. Dan harumnya juga sama, memiliki bau harum. Berarti sepakat para ulama kalau idkhir dikecualikan. Karena ada hajat, ada kebutuhan manusia untuk mengambilnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang membuat atap rumah dan bagi mereka pandai besi. Wama ambatahul adami. Yang kedua yang disepakati pula bolehnya dicabut atau bolehnya diambil adalah apa yang ditanam sendiri oleh manusia. Menanam, kemudian memanen, sampai kemudian ketika pohon tadi tidak produktif diganti dengan tanaman baru lagi, maka itu juga tidak mengapa. Berarti apa yang ma'ambatahul adami minaz zuru'i wal buqul. Zuru' adalah zira'ah, ladang-ladang. Sedangkan buqul juga mirip dengan itu, tetapi sayur-mayur. Yang biasanya diambil seakar-akarnya. Bahkan akarnya yang diambil. Iya apa iya? Sebagian sayur-sayuran diambil dari akarnya. Seperti kentang, wortel, ya, dan sejenisnya, dari bawahnya diambil. Atau kacang, ya, juga tumbuhnya di bawahnya, di akarnya. Maka tentunya dicabut. Gak mungkin gak dicabut. Itu dikecualikan. Tapi ini dulu kita bahas, atau ini dulu kita pegang kuat-kuat. Baru kita bicara ikhtilaf. Sehingga jangan berkata dalam hati, fikih itu isinya ikhtilaf terus. Tidak. Justru ikhtilaf itu sedikit. Pokoknya semua tumbuh-tumbuhan liar di daerah haram tidak boleh dicabut. Itu sepakat. Ijma. Yang kedua, idkhir dibolehkan untuk hajat mereka. Itu juga sepakat. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh manusia seperti kebun-kebun, ladang-ladang, sawah. Maka itu pun walaupun diharam boleh dicabut karena itu ditanam oleh manusia sendiri. Taib. Akhdan bil ahadits sahihah al mutaqaddimah. Tiga kesimpulan ini diambil dari hadis-hadis yang telah sahih, yang telah lewat. Baru kemudian ada sedikit perselisihan. Waqtalafu fi qat'i syajar alladhi ambatahu al adami fal jumhur ala jawazi qat'i. Dan sedikit perselisihan tentang memotong pohon yang ditanam oleh manusia. Tapi pohon, bukan ladang. Apa bedanya pohon dengan ladang? Kalau ladang itu biasanya seperti padi dan sebagainya. Setelah panen, itu mereka akan tanam kembali. Yang itu dicabut, dibuang. Tetapi kalau pohon itu seperti pohon kurma, ditanam, jadi besar, kokoh, kuat, dan bertahun-tahun umurnya. Biasanya mereka mengambil buahnya juga tanpa dicabut, kan? Tanpa ditebang, tanpa dipotong. Bagaimana memotong pohon yang seperti itu, yang ditanam oleh manusia? Fal jumhur ala jawazi qat'ih. Adapun jumhur membolehkan. Ini kebanyakan para fuqaha, para ulama, membolehkan untuk menebang pohon yang ditanam oleh manusia. Misalnya engkau punya rumah, di depannya ditanam pohon kurma. Sudah besar, sudah rindang. Tapi ketika jumlah anggota keluarga semakin banyak, kamu ingin rumah semakin besar. Bagaimana pohon yang tadi dua? Terpaksa harus ditebang untuk memperbesar rumahnya. Ini yang saya maksud. Dan itu yang dimaksud oleh para ulama juga. Bahwasanya kalau itu kamu yang tanam, tidak mengapa kamu menebangnya. Kazar'il ladzi yumbituhul adami. Seperti perkebunan yang ditanam oleh manusia. Wadahab Syafi'i. Ada penimam Syafi'i berpendapat rahimahullah, haramnya memotong pohon tadi walaupun ditanam oleh manusia. Akhdan bi'umumil hadis. Beliau mengambil keumuman hadis. Hadis yang kita baca tadi enggak ada kekecualian atau enggak ada rincian. Kalimatnya am. Kalimatnya jangan dicabut pohonnya, jangan ditebang pohonnya. Baik. Wa mala syekh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah fil Mughni ila hada. Muwaffaquddin, ini julukan Ibn Qudamah, maka dikatakan Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq, Al-Muwaffaquddin Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni juga cenderung berpendapat seperti Imam Syafi'i. Yaitu karena hadisnya umum tidak boleh, maka jangan. Walaupun itu kamu yang tanam. Waqtalafu fi jawazi qatli man wajaba alaihi alqatl falaja'a ila alharam. Baik, selesai pembahasan pertama. Karena saya katakan istilah sedikit, artinya kesimpulannya kembali kepada pendapat pertama. Kaidah pertama. Para ulama sepakat, pohon-pohon liarnya tidak boleh dicabut, enggak boleh dipotong. Juga sepakat idkhir dikecualikan. Juga sepakat kalau itu ditanam oleh manusia boleh dicabut kembali, boleh dipotong kembali. Taib. Maka ikhtilaf tadi yasir, ikhtilafun yasir. Sekarang ikhtilaf yang kedua. Ikhtilafu fi jawazi qatli man wajaba alaihi alqatl falaja ila alharam. Sekarang apa hukumnya membunuh seseorang yang memang layak dibunuh? Artinya secara hukum dia dari luar haram tetapi lari ke haram. Kalau yang kemarin dibahas ada ucapan Ibnu Abbas dan lainnya, kalau itu memang di haram berbuatnya dan orang itu dalam keadaan masih di daerah haram dan memang dari sana, maka dayyaku alaih, kata para ulama, bikin dia enggak betah sampai keluar dari haram. Setelah keluar baru dibunuh. Ya. Taib, sekarang sebaliknya, orangnya di luar berbuat. Ketika mau dihukum dengan hukum bunuh, lari. Larinya ke haram. Nah, ini terjadi perselisihan para ulama. Fadhahaba ila tahrimihi jumhur tabi'in. Kebanyakan para ulama dari kalangan tabi'in menganggap tetap tidak boleh, ditunggu sampai keluar. Juga Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah berpendapat tetap haram menumpahkan darah di daerah suci Makkah. Wa ashabuhu minal fuqaha, dan juga para sahabat-sahabatnya, yakni murid-muridnya dari madhab Abu Hanifah, juga berpendapat tidak boleh ditumpahkan darahnya di haram. Wal Imam Ahmad, juga Imam Ahmad sependapat. Wa ba'dul muhaddithin, dan beberapa ahli hadis juga mereka sependapat. Yuhram qatluhu fil haram. Kalau dia larinya ke haram, maka tidak boleh dibunuh di haram. Enggak boleh ditumpahkan darahnya di haram. Wa qalu, dan mereka berkata, yu'alaj hatta yakhruj minhu man wajaba alaihi haddul qatli fi ghairihi thumma laja ilaihi. Qalu, mereka berkata, para ulama tadi, tidak boleh dibunuh di haram. Bagaimana? Yu'alaj, dibikin agar mereka keluar dari situ. Orang-orang yang memang harus dihukum ini, supaya keluar dari sana. Man wajaba alaihi haddul qatli fi ghairihi thumma laja'a ilaih. Yang tadinya dia berbuat di luar, kemudian berlindung di dalam, maka sama diperlakukan. Dayaqu alaih, agar dia keluar daripadanya. Tayyib, itu pendapat pertama. Jumhur tabi'in, Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, dan juga Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya, dan juga beberapa ahli hadis. Wa yadhhabu Malik wa Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, dhahabu wa dhahaba ila annahu yastawfi minhu al-haddu fil haram. Bahwa orang-orang ini tadi, karena berbuatnya di luar dan layak dihukum qisas, layak untuk dihukum bunuh, maka walaupun masuk ke haram, tetap ditangkap dan dihukum bunuh. Apa dalilnya Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah, wa man tabi'ahum, dan para ulama yang mengikuti keduanya? Keduanya berdalil dengan umumatin nusus ad-dalah ala istifa'il hudud. Keduanya berdalil dengan keumuman nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan harusnya ditunaikan hukum had. Dalam Quran dan Sunnah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyuruh untuk menerapkan hukum had wal qisas fi kulli zamanin wa makan. Harus diterapkan hukum had di waktu kapanpun, di zaman manapun, di tempat apapun. Wa anna Nabi SAW amara biqatli Ibnu Khattal. Sebagai dalil, kata beliau, Nabi pernah menyuruh untuk membunuh Ibnu Khattal. Ibnu Khattal adalah seorang penyair kafir jahili yang membuat syair-syair penghinaan terhadap Nabi SAW. Maka Nabi menyatakan, bunuhlah dia dimanapun kamu temui. Walau kana muta'alliqan bi sitaril Ka'bah, atau kata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun dia bergantung di tirai Ka'bah, bunuh dia. Ini perintah Nabi SAW terhadap Ibnu Khattal dan juga beberapa orang dari daftar hitam, dijuluki dengan daftar hitam, yang Nabi menyatakan bunuh orang fulan, fulan, fulan dan fulan. Kemudian ketika didapati benar-benar Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah, benar-benar bergelayut, bergantung di tirai Ka'bah, maka Nabi mengatakan bunuh dia. Maka berarti orang yang memang layak dibunuh secara hukum Al-Quran dan Sunnah, maka walaupun dia di dalam haram, tetap diperintahkan untuk dihukum bunuh. Wa qasuhu aydan, mereka pun mengkiaskan, ala man ata fil haram bima yujibul qatal, mengkiaskan dengan orang-orang yang datang ke haram dengan sesuatu perbuatan yang memang layak untuk dihukum bunuh. Dan semua ini tentunya oleh penguasa, bukan sembarang orang. Barakallahu fikum. Wastadalla al-awwalun bimithli qawlihi ta'ala. Adapun golongan pertama tadi juga punya dalil. Kenapa enggak boleh dibunuh padahal dia layak dibunuh, atau secara hukum orang ini harus dibunuh? Kata mereka, dilarang karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke sini aman, siapa yang masuk ke Mekah kana aminan, dalam surat Ali Imran ayat 97. Atau ayat awalam numakkin lahum haraman amina. Bukankah kami sudah menjadikan haram sebagai negeri yang aman? Wa nahwahuma, dan ayat-ayat yang sejenisnya dan hadis-hadis yang sejenisnya. Walau lam yakun litakhsisi faidah lama dzakara. Kalau saja tidak ada pengkhususan pada perkara tersebut, maka tentunya untuk apa disebut? Qul inna a'udzubikumullah. Begini maksud dari kalimat terakhir, walau lam yakun litakhsisi faidah lama dzukir aw lama dzakar. Kalau saja pada pengkhususan enggak ada faedahnya, terus apa perlunya disebut? Artinya, kalau memang masuk ke dalam situ orang yang tidak punya salah, orang yang tidak punya dosa, orang yang tidak pernah berbuat apa-apa, kemudian masuk aman, ya memang aman. Mungkin di tempat lain juga aman. Tetapi yang dimaksud tentunya adalah orang yang harusnya dia takut, yang diburu, yang dicari, yang harusnya dibunuh, kemudian masuk, maka dia jadi aman. Baik. Terus bagaimana menjawab? Dalilnya imaman jalilan, Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Jawabannya ada dalam hadis yang sedang kita baca. Karena itu dalam keadaan perang Fathu Mekkah, ketika masuk Fathu Mekkah, bunuh si fulan, bunuh si fulan, bunuh si fulan. Maka dihalalkan sa'ati hadihi, dihalalkan pada saat ini, yaitu saatku ini, kata Nabi. Jadi saat itu saat yang dibolehkan oleh Allah untuk Rasulnya untuk menumpahkan darah di sana. Hanya saat ini, kata Nabi. Setelah itu kembali diharamkan. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini, ajabu an adillatil mu'aridin. Kelompok pertama dari para ulama menjawab dalil-dalil para ulama yang berbeda pendapat. Bagaimana menjawabnya? Bi annal umumat la tatanawaluhu. Bahwa keumuman ayat-ayat tadi dalam keadaan la tatanawaluhu li anna lafdhaha la yadullu alaihi la bil wad'i wa la bit tadammun fa huwa mata'alliqun bi nisbati ilaiha. Jawaban dalil-dalil yang berbeda adalah bahwa keumuman ayat-ayat tadi lafadznya tidak menunjukkan hal tersebut. La bil wada' wa la bit tadammun fa huwa mutlaqun bi nisbati ilaiha walau furida tanawuluha lahu lakanat mukhassasah bil adillatil waridah fi wad'i iqamatil hadd fihi li alla yubtil mujibaha. Karena kalau saja itu bisa jadikan dalil tentang apa yang terjadi pada Ibnu Khattal atau dalil-dalil penerapan, bahwa penerapan hukum had harus diterapkan di mana saja, kapan saja, tentunya akan diperintahkan di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in, tabi'in untuk menerapkan qisas di Mekah. Tetapi tidak terjadi sepanjang masa. Kalau saja dalam keadaan tidak ada pengkhususan Mekah, pokoknya harus ditegakkan hukum had, hukum qisas, niscaya, kata beliau, akan diperintahkan pula dengan iqamatul had fihi li'alla yubtil mujibaha, agar jangan sampai konsekuensinya hilang. Amma qatl ibn Khattal. Baik, jawaban kedua. Adapun pembunuhan Ibn Khattal, laisa fihi dalil, tidak bisa dijadikan dalil, li'annahu qatlu fi sa'ati allati ahalla fiha, karena itu dibunuh di saat yang Nabi diizinkan. Dikatakan di dalam hadis yang sudah kita baca dengan kalimat walam yahilla li illa sa'atan min nahar, tidak dihalalkan untuk kecuali sesaat di siang hari. Kapan itu? Sa'ati hadihi, yaitu saatku ini. Dan saat itulah dibunuhnya Ibnu Khattal. Dalam perang Fathu Mekah, Nabi sudah mencatat orang-orang yang memang layak dibunuh. Barakallahu fikum. Kalau begitu tidak bisa jadi hujjah karena itu hanya di waktu khusus yang dibolehkan oleh Nabi. Wa amma qiyasuhu 'ala man fa'ala ma yujibul qatl fi ghairihi thumma laja'a ilayhi. Adapun kiasnya dengan orang yang berbuat sesuatu yang menyebabkan dia dihukum bunuh seharusnya kemudian lari ke Mekah, fala yastaqi, maka itu kias yang tidak lurus. Li'annal jani fihi hunaka hurmatuhu wa hurmatullahi ta'ala fahuma mafsadatan. Walau lam yakum al-had alal junah fihi la'ammal fasad wa'adhum asyarr fi haramillah. Karena kalau tidak dihukum orang yang lari ke Mekah atau tidak ditangkap orang yang lari ke Mekah, maka niscaya akan merajalela kejahatan di Mekah. Maka tetap ditangkap, tetapi untuk urusan qisas atau pembunuhannya di tempat lain, tidak di sana. Maka qiyasnya ma'al fariq. Bi khilaf alladhi atama yujibul qatl kharijahu fadanbuhu akhaf katira wa huwa bilujuihi ilal haram kattaib minad dhanbin nadim ala fi'lihi fala yunasib hajatahu. Orang yang berbuat di dalam haram dengan orang yang berbuat di luar haram, mana yang lebih besar dosanya? Yang di luar haram? Dalam haram. Karena dalam haram ada dua mafsadah. Mafsadah pertama, dosanya itu sendiri. Mafsadah kedua, dia mencoreng kehormatan Mekah. Artinya dia menodai kesucian Mekah. Maka dhanbuhu a'zam. Orang ini berbuat dua mafsadah, dua kerusakan. Wajar kalau ada pendapat para ulama yang menyatakan bahwa mereka harus dihukum walaupun di haram. Berbuatnya di haram. Tetapi kalau orang itu berbuatnya di luar kemudian lari ke haram, ada ihtimal, ada kemungkinan. Apa kemungkinan yang bisa kita nuhsinu dhannu bihi? Dia taib. Orang penjahat kalau lari ke masjid kira-kira apa maksudnya? Bisa jadi dia menyesal perbuatannya sehingga ingin kembali kepada Allah beribadah di haram. Maka jangan. Jangan dibunuh di sana. Bisa jadi dia sedang bertaubat pada Allah Ta'ala di sana. Karena dia berbuatnya di luar larinya ke Mekah. Ada kemungkinan lain kalau dia melindungi dirinya di situ supaya enggak dibunuh. Tetapi barakallahu fikum, kalau ada ihtimal batalal istidlal. Kalau ada dua kemungkinan, maka enggak bisa dipastikan dong. Kalau enggak dipastikan, maka jangan sembarangan membunuh orang. Ini disebutkan bi khilafil ladzi atama yujibul qatl kharijahu. Berbeda dengan orang yang berbuat dosa di luar haram, fadhanbuhu akhaffa katsira. Maka dosanya lebih kecil. Itu pertama. Wa huwa bilujuihi ilal haram, yang kedua, bersandarnya dia atau larinya ke haram, kata'ib minad dhanbi, seakan-akan dia itu adalah orang yang bertaubat dari dosanya, menyesal, nadim ala fi'lih, menyesali perbuatannya, maka dia ke haram beribadah kepada Allah, tawaf, menangis di Ka'bah, fala yunasib, maka tidak bisa dikiaskan antara yang pertama dengan kedua. Bi khilafil ladzi atama yujibul qatl ila akhirih. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Fa ammal qatl fa naqala ba'dhum al-ittifaq ala jawaz iqamati haddil qatl fiha 'ala man awqa'ahu fiha. Perhatikan Ibnu Hajar. Kata beliau, adapun masalah qisas, pembunuhan terhadap orang yang memang berbuat yang menyebabkan orang lain terbunuh dengan sengaja, artinya qisas, maka kata beliau dinukil dari para ulama secara sepakat bolehnya ditegakkan hukum had fiha di haram, tetapi kalau berbuatnya di haram. Apa sebabnya? sudah dibahas tadi. Orang ini bukan hanya membunuh, tetapi plus mencoreng, menodai tanah suci. Maka tentunya dhanbuhu a'zam wa a'zam wa a'zam. Selanjutnya kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa khassal khilaf biman qatala fil hilli. Terjadinya perbedaan kalau di luar haram membunuhnya, kemudian lari ke haram. Faman dakhalahu kana aminan. Siapa yang menyesal dari perbuatan dosanya, kedzalimannya, kemudian lari ke haram, kana aminan, maka dia aman. Tsumma laja'a ilal haram. Fa mimman naqala al ijma' ala dhalika Ibnu al Mundhir. Demikianlah. Dan di antara yang menukil ijma' atas orang yang berbuatnya di haram itu adalah Ibnu al Mundhir atas perbuatan orang yang berbuat zalim pembunuhan di haram, maka boleh ditegakkan di haram. Tapi yang di luar itu kemudian lari ke haram, tidak. Karena orang itu lari ke tempat yang baik, bisa jadi dia ingin bertaubat pada Allah, ingin minta ampun pada Allah Ta'ala, maka sangat tepat dengan ayat faman dakhalahu kana amina. Kalau yang tadi dakhalahu summa afsadahu, kalau yang tadi kan masuk dan merusak di dalam haram. Fa'alaihi la'natullah, kata Nabi, siapa yang berbuat kejelekan di tanah haram, maka atasnya laknat Allah, kata Rasulullah SAW. Dilaknat. Maka itu mengerikan sekali. Qultu, saya katakan, Nasar ibn Hazmin fil muhalla anna al-qisas wa anwa'il hudud la tuqam fil harami mutlaqan. Berarti pendapat keberapa ini? Pendapat ketiga. Taib, yang tidak boleh secara keseluruhan, yang boleh secara seluruhan, yang merincikan, maka di sini dikatakan dengan kalimat bahwa Ibnu Hazm membela pendapat bahwa qisas ataupun hukum-hukum had tidak ditegakkan di daerah haram secara mutlak. Ini sama sekali, perbuatnya di dalam ataupun di luar. Qala man ata fihi bima yujibul qatl wal had falyakhruj thumma yuqam alayh. Beliau berkata, siapa yang datang ke haram dalam keadaan membawa dosa perbuatan yang layak dibunuh atau hukum had, maka dikeluarkan dulu dan kemudian diberlakukan hukum had di luar. Thumma yuqam alayh. Demikian kata Ibnu Hazm. Wa naqala umumat an ba'd as-sahabah zahiruha ma'ah. Kemudian beliau bawa nukilan-nukilan dari para sahabat, asar-asar yang secara zahirnya ma'ahu, seperti mendukung beliau. Waqtalafu, kemudian terjadi perselisihan, hal fatahan Nabi SAW maka sulhan aw unwatan. Tapi itu sudah selesai perbahasan pembunuhan, diakhiri dengan pendapat Ibnu Hazm, kalaupun mau dihukum qisas tidak diharam, dikeluarkan dari haram. Artinya seperti pendapat tadi, ditangkap oleh penguasa, kemudian dihukum di luar haram. Yang ketiga adalah ikhtilaf tentang apakah Rasulullah SAW membuka kota Mekah sulhan am unwatan. Sulhan itu secara damai, unwah secara kekerasan. Apakah dibukanya kota Mekah secara damai atau secara kekerasan? Dhahab al-aktsarun minal ulama wa minhumul imaman Abu Hanifah wa Ahmad fil masyhuri anhu ila annaha unwah. Kebanyakan para ulama, di antaranya dua imam, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dan juga yang masyhur dari beliau, karena Imam Ahmad kadang-kadang memiliki pendapat dua, yang satu lebih masyhur dari yang lainnya. Ini pendapat yang masyhur dari beliau, bahwasanya Nabi dan kaum muslimin membuka kota Mekah dengan kekerasan. Artinya dengan kekerasan, dengan perang. Bukan kekerasan dalam artian mencerca, tidak. Artinya dengan perang. Dengan perang atau tanpa perang. Mengapa beliau berpendapat demikian? Tentunya istadalla al-jumhur, istadalla mereka berdalil dengan apa yang sudah kita baca. Dihalalkan untukku, artinya dihalalkan peperangan, berarti ada perang. Baik, sebab terjadinya ikhtilaf. Supaya tidak bingung, bahwa ketika kaum muslimin datang mengepung kota Mekah, Nabi memerintahkan mereka untuk mengepungnya dengan jumlah satu orang, satu orang, satu orang. Dan diperintahkan setiap orang menyalakan api. Sehingga dari jauh, orang-orang Arab akan menghitung satu api itu satu kemah. Satu kemah itu sekian orang. Maka jumlah yang ada mereka melihatnya dikali sekian orang. Iya kan? Itu Masya Allah strateginya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika melihat di malam hari satu api sampai keliling Mekah itu semua, atau hampir keliling Mekah kecuali daerah atas, maka mereka melihat bahwa kita enggak akan mampu melawan mereka karena jumlahnya banyak sekali. Bayangkan jumlah mereka 12 ribu kurang lebih, tetapi mereka menghitungnya satu orang satu kemah. Satu kemah itu bisa 6-7 orang. Berarti 12 ribu kali 7. Berapa itu jumlahnya? Ya. Taib. Sehingga ketika masuk, mereka sudah kalah sebelum perang. Masuk dari kanan Mekah aman. Masuk dari kiri Mekah aman. Masuk dari tengah aman. Salah satu pasukan yang masuk dari tempat yang tinggi, terjadi penentangan atau terjadi perlawanan di sana. Oleh karena itulah, mereka yang melihat kebanyakan jalan-jalan yang dimasuki oleh kaum muslimin aman, berarti masuk dengan sulhan, bukan dengan unwa. Tetapi melihat, ada yang melihatnya dari sisi satu pasukan yang mengalami perlawanan. Terjadilah pertumpahan darah di sana. Maka lihat dari situ unwatan. Maka terjadilah ikhtilaf apakah unwah atau sulhah. Kembali kepada kitab. Bahwa sudah kita sebut Abu Hanifah dengan Imam Ahmad, keduanya berpendapat bahwa masuknya secara unwah dengan perang. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat annaha futihat sulhan, bahwa Mekah dibuka dalam keadaan damai atau sulhan. Wa istadallu ala dhalika bi annaha law futihat unwatan laqasamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ghanimina ka Khaybar. Apa alasan beliau rahimahullah? Alasan beliau Masya Allah faqih, beliau sangat ahli di bidang fiqih. Kata beliau, kalau dibukanya dengan perang, maka niscaya pampasan perangnya akan dibagi oleh Rasulullah SAW untuk seluruh pasukan, dan niscaya orang-orang yang tersisa sebagai tawanan perang dan seterusnya dan seterusnya, sebagaimana layaknya perang. Tetapi tidak. Tidak demikian. Nabi masuk dan mengatakan man dakhala al-masjid fa huwa amin. Wa man dakhala baitahu fa huwa amin. Wa man dakhala baita Abu Sufyan fa huwa amin. Ketika Abu Sufyan diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang masuk ke masjid maka dia aman, siapa yang masuk ke rumahnya maka dia aman, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Maka Abu Sufyan membacakan kalimat tersebut. Man dakhala baita Abu Sufyan fa huwa amin. Kata istrinya, celaka engkau. Apa cukup rumahmu? Maka dilanjutkan oleh Abu Sufyan dengan kalimat kedua. Wa man dakhala al-masjid fa huwa amin. Wa man dakhala baitahu fa huwa amin. Kalau masuk ke rumahnya aman, ngapain masuk ke rumahnya Abu Sufyan? Radiyallahu ta'ala anhu. Tetapi nama itu disebut oleh Nabi untuk pemuliaan pada tokoh Quraisy yang bernama Abu Sufyan yang saat itu masuk Islam. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kembali kepada kitab. Kalau demikian keadaannya, kata Imam Syafi'i, berarti bukan perang, tetapi masuk dengan damai, membukanya dengan sulhan. Kalau dengan unwatan laqasamahan nabiyyu bainal ghanimin, seperti perang Khaybar, semua terusir, dan kemudian rampasan hartanya dibagi, ghanimah ila akhirnya. Wala malakal ghanimuna duraha, dan juga kalau memang perang, maka niscaya rumah-rumah mereka akan dirampas oleh kaum muslimin sebagai ghanimah. Dur bentuk jamak dari dar, rumah-rumah mereka. Wa kanu ahaqqa biha min ahliha, bahkan kaum muslimin lebih berhak terhadap rumah-rumah tersebut daripada mereka sendiri. Walau kanat unwatan lam yu'ammin ahliha. Masih kata pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dengan peperangan niscaya Nabi enggak mungkin mengumumkan keamanan bagi penduduknya. Masa perang siapa yang begini maka aman? Itu bukan perang namanya. Siapa yang masuk rumahnya maka dia aman, siapa yang masuk ke masjid maka dia aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Kalau perang lam yu'ammin ahliha. Baik. Wastadalal jumhur. Adapun jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat atau berdalil dengan ucapan innallaha ahallaha li sa'atan min nahar. Adapun kebanyakan para ulama berdalil dengan hadis Rasulullah SAW, innallaha ahallaha li sa'atan min nahar, bahwa Allah menghalalkan bagiku peperangan sesaat di siang hari. Wa biqaulihi, dan juga dengan hadis, fa in ahadun tarakhasa biqitali Rasulillah. Catat dan kasih stabilo yang jelas kalimat biqitali Rasulillah. Barang siapa yang beralasan dengan perangnya Rasulullah SAW pada Fathu Mekah, faqulu, maka katakan pada mereka, innallaha adina li Rasulillah, bahwasanya Allah menghalalkan bagi Rasulullah SAW sesaat di siang hari. Walam ya'dan laka, sedangkan Allah tidak mengizinkan untukmu dan untuk siapapun setelahmu. Baik. Hadis ini juga jelas dengan kalimat qitali Rasulillah. Masya Allah. Fuqaha Imam Syafi'i beralasan, dan alasannya juga kokoh kuat. Masa perang disuruh diberikan keamanan, siapa yang masuk rumahnya aman, tidak dirampas pampasan perangnya, tidak ditawan tawanan-tawanannya. Baik. Sepertinya kuat juga. Tetapi ketika melihat dalil jumhur juga sepertinya kuat, karena disebut dengan nassan sarihan, dengan nas yang jelas, biqitali Rasulillah. Siapa yang beralasan dengan perangnya Rasulullah SAW pada waktu Mekah, maka katakan Allah telah mengizinkan untuk Rasulnya di sesaat di siang hari, sedangkan Allah tidak mengizinkan untukmu. Wastadallu aydan, dan jumhur juga beralasan, berdalil, bi anna Nabi SAW dakhalaha fi halati harbin wa ta'bi'atin. Mereka berdalil bahwa Nabi SAW masuk dalam keadaan perang, dalam keadaan memakai perlindungan-perlindungan. Masih ingat sejarahnya? Ketika masuk Mekah, Abu Sufyan sudah masuk Islam, dengan Abbas berdampingan, dikenalkan satu persatu oleh Abbas. Ini pasukan Ansar, ini pasukan Bulan, ini pasukan, sampai pada pasukan yang dengan pakaian besi seluruh tubuhnya, kepalanya, wajahnya, badannya tertutup semuanya, dalam keadaan mereka menyebutnya kalau pakaian besi itu hijau, semuanya khadra, hijau semuanya, besi semuanya, hanya terlihat mata-matanya saja. Maka kata Abbas kepada Abu Sufyan, mereka inilah muhajirin. Kata Abu Sufyan, mana Rasulullah SAW? Bainahum. Sembunyi, atau bukan sembunyi, disembunyikan, disamarkan, di tengah mereka. Jadi Rasulullah SAW tidak terlihat di tengah mereka. Yang mana yang Rasul? Karena semuanya memakai pakaian besi semuanya, dan ada tutup penutup wajahnya. Barakallahu fikum, itu pakaian perang atau pakaian suluh? Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan fi halati harbin wa ta'bi'atin, dengan kondisi perang. Faqad ja'ala lil jaysi maymanah wa maysarah wa muqaddamah wa mu'akhirah wa qalban. Formasinya juga formasi perang. Apa itu formasi perang? Formasi perang biasanya saat itu mesti akan dibikin pasukan kanan, pasukan kiri, pasukan depan, pasukan belakang, dan pasukan qalb di tengah-tengah. Dan biasanya qalb itu yang memerintah, sehingga terlindung dari kanan, terlindung dari kiri, terlindung dari depan, terlindung dari belakang. Mereka ini biasanya orang-orang yang very important person. Orang yang dilindungi, orang yang dijaga. Ternyata ketika masuk seperti itu bentuknya. Ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada pendobrak, dan ada pembersih. Penyapu istilahnya. Bahasa kita di sini, kalau depan itu pendobrak. Kalau kiri kanan, sayap kanan, sayap kiri. Yang belakang penyapu, yang tersisa. Dan ada al-qalb yang di tengah. Wadakhalaha wa ala ra'sil mighfar ghairu muhrim. Juga alasan berikutnya, mereka masuk dalam keadaan di kepalanya memakai mighfar. Mighfar itu penutup kepala dari besi. Baik. Berarti bukan ihram, bukan muhrim. Kalau muhrim enggak boleh menutup kepala. Berarti niat betul untuk perang jihad fisabilillah. Tetapi merekanya yang kalah sebelum perang. Barakallahu fikum. Bahkan hasal al-qital baina Khalid ibn al-Walid wa bainahum, bahkan terjadi perang antara pasukan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu dengan pasukan musyrikin. Hatta qutila minhum jama'ah, hingga terbunuh sebagian para sahabat. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lil ansar, dan berkata Rasulullah SAW kepada kalangan Ansar, atarawna awbashi Quraish wa atba'ihim, atarawna awbashi Quraish wa atba'ahum usuduhum hasda. Apakah kalian melihat orang-orang Quraish yang begini-begini? Awbash ada mencerca mereka dan pengikut-pengikutnya. Usuduhum hasda, kepung mereka, giring mereka. Ini jelas perintah-perintah yang menunjukkan kalau itu kondisi perang. Hatta qala Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan berkata, ya Rasulullah, ubihat khadra Quraisyin la Quraisy ba'dal yaum, la Quraisy ba'dal yaum. Ya Rasulullah, engkau halalkan darah Quraisy hari ini. Engkau akan bantai mereka. Enggak ada Quraisy lagi setelah ini. Taib. Maka Nabi pun bersabda, setelah ucapan Abu Sufyan tadi mengatakan, kalau engkau bantai semua orang Quraisy saat ini, enggak ada Quraisy lagi setelah ini. Maka dikatakan, man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya, maka dia aman. Artinya dia tidak mau perang. Maka mereka terlindungi. Dan siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Ila akhirnya. Wa ghairi dhalika minal adillatil wadihah as-sahihah, dan lain-lainnya dari dalil-dalil yang jelas dan sahih. Baik, itu dalil-dalil jumhur yang menyatakan bahwa masuknya kaum muslimin dengan perang. Baik, berarti jumhur harus menjawab alasan dari alasan-alasan Imam Syafi'i dan yang bersamanya yang sepertinya kuat juga. Bagaimana menjawabnya? Qala ajabu an adillatil mu'aridin. Mereka menjawab dalil-dalil yang dibawa oleh pendapat yang lain. Fa amma kaunuhu lam yuqsim ardaha bainal ghanimin. Adapun beliau tidak membagikan tanahnya dan rumah-rumahnya pada pasukan muslimin sebagai ghanimah, li'annal arda ghair dakhilatin fil ghanaim. Alasannya bukan karena itu bukan perang, tetapi karena tanah tidak masuk dalam pampasan perang. Tanah tidak masuk dalam pampasan perang. Allati tuqsam. Wa hadha amalul khulafa ar-rasyidin, dan ini yang dikerjakan oleh para khulafa ar-rasyidin ketika menduduki negeri-negeri yang diperangi karena Allah Subhanahu wa taala, maka tanah bukan pampasan perang yang dibagi. Fi ardil unwah, Itu yang dilakukan oleh para khalifah-khalifah yang rasyidin terhadap tanah-tanah yang dibuka dengan unwah. Allati ya'khudunaha, yang kemudian diduduki oleh kaum muslimin. La yuqassimunaha. Mereka para khulafah rasyidin tidak membaginya sebagai pampasan perang. Tidak membagi tanah sebagai pampasan perang. Innama yaj'alunaha fai'an 'alal muslimin awwalahum wa akhirahum. Hanya saja dijadikan sebagai fai' bagi kaum muslimin yang awalnya sampai akhirnya, ikut perang ataupun tidak ikut perang, kaum muslimin secara umum. Artinya untuk kaum muslimin secara umum. Dan itu yang dilakukan terhadap Mekah untuk kaum muslimin. Ala anna Nabi SAW manna ala ahli Mekah. Alasan kedua atau jawaban kedua, Nabi ingin bersikap baik kepada penduduk Mekah sebagai apa? Sebagai apa? Barakallahu fikum. Bukan sebagai kasih sayang bagi orang kafir, tetapi naam, sebagai penjinak hati mereka, muallafati qulubuhum. Ternyata ta'liful qulub, menjinakkan hati, ada beberapa jenis. Ada yang baru masuk Islam kemudian ditundukkan hatinya atau disenangkan hatinya dengan ghanimah. Ada yang masih kafir tetapi diberi sesuatu yang besar agar mereka mau masuk Islam. Ini termasuk muallafati qulubuhum, orang yang sedang dijinakkan hatinya agar masuk ke dalam Islam. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah ketika itu. Silakan, kalau kalian gak ikut-ikutan, kami gak akan bunuh. Karena kami tujuannya bukan membantai manusia. Tujuannya adalah berdakwah agar mereka mau masuk Islam. Maka Nabi memberikan pada mereka kebaikannya. Fa'ammanahum. Nabi berikan keamanan. Wa min ta'minihim, dan diantara keamanannya, tarkuma bi'aidihim. Di samping yang masuk rumah tidak dibunuh, tidak diganggu, juga tidak dirampas tanahnya untuk kaum muslimin sebagai fai'. Tidak. Tetap pilih kalian. Asal kalian masuk Islam. Ma anna hunaka khilafan bainal ulama hal tumallak ruba' Makkah wa duruha. Bersama dengan itu ada perselisihan pula para ulama tentang apakah boleh tanah-tanah Makkah dimiliki. Terjadi ikhtilaf sedikit. Sebagian berpendapat boleh dimiliki oleh perorangan, sebagian menyatakan tidak, hanya izin tinggal saja. Jadi tidak bisa, itu milikmu pribadi, tidak bisa. Kamu diizinkan tinggal di sini, kamu diizinkan. Sehingga surat yang mereka terima dari penguasanya hanya izin tinggal. Waqad rajjaha katsirun minal ulama 'adam tamallukiha. Dan yang rajih, dirajihkan oleh para ulama, yang lebih kuat pendapatnya adalah tidak boleh dimiliki secara pribadi. Wa qalu innahu yastawi fiha al-muslimun kal masajid, bahwa Mekah itu sama kedudukannya untuk seluruh kaum muslimin. Seperti masjid. Setiap orang muslim datang ke masjid boleh duduk di sini, boleh duduk di sana. Kalau mau i'tikaf, boleh buka kemah di situ, boleh buka kemah di sana. Sahih? Sahih? Demikian pula Mekah, kalau engkau mau haji, engkau bikin kemah di mana saja. Yang penting jangan tengah jalan, nanti ketabrak mobil. Ini para penguasa di sana hanya membatasin itu saja. Ini daerah aman untuk buka kemah. Yang ini jangan. Itu bukan dilarang karena tidak boleh, bukan. Jangan di sini, akan menghalangi jalan. Paling tidak kalau di pinggirnya, jalannya semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Maka jangan salahkan mereka, petugas-petugas, ketika mengatakan, mengusir mereka yang berkemah itu. Ini tanah-tanah haram, kenapa kalian usir saya? Bukan masalah itu. Masalah keamanan kalian sendiri. Ini jalan. Jalan raya. Di sana. Di tempat yang memang dipersiapkan untuk kalian membuka kemah kalian di sana. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan sedikit agar selesai, karena tanggung sedikit lagi. Kalau Fathul Majid kebagian kita sampaikan, kalau tidak bisa ditunda karena tinggal 3 lembar lagi. Selesai Fathul Majid insyaallah. Ya, kurang lebih. Kembali kepada kitab. Waqad rajjaha. Sudah. Waqalu innahu yastawi. Bahwasanya sama bagi seluruh kaum muslimin bahwa tanah Mekah itu boleh ditempat oleh siapapun kal masajid, seperti masjid. Wa amma ta'minuhu ahlaha, adapun pengamanan Nabi terhadap penduduknya, fa ba'dal qital limanna 'alaihim bidzalika, maka setelah perang Nabi memberikan keamanan untuk mereka, likaunihim jiranu baitillahi ta'ala, karena mereka itu adalah jiran, tetangga-tetangga Baitillahil Haram, tetangga-tetangga Ka'bah, yang selama ini mereka tinggal di sekitar Ka'bah, maka diistimewakan oleh Nabi dengan perlindungan dan pengamanan. Wa ba'da an ra'u anna la taqata lahum fil qitali talabul aman. Kapan itu terjadi? Ketika mereka melihat mereka tidak mampu melawan. Ini musyrikin. Ketika musyrikin melihat tidak mampu melawan dan mereka talabul aman, meminta keamanan, walaupun bahasanya seperti bahasanya Abu Sufyan, engkau mau bantah mereka semuanya? Engkau akan membantai orang-orang Quraisy, turunan Quraisy? Enggak akan ada lagi Quraisy setelah ini. Itu sesungguhnya meminta al-aman. Maka Nabi menjawab, ajabu lutfan bihim wa rahmatan. Nabi memberikan kepada mereka setelah mereka kalah. Berarti perang atau bukan perang? Perang, tapi mereka kalah. Dan benar mereka menyerah. Maka kata Nabi, siapa yang masuk rumahnya aman. Siapa yang masuk ke dalam masjid, maka dia aman. Ila akhirih. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan walhamdulillah rabbil alamin. Sehingga pada pertemuan berikutnya kita akan bahas langsung pada bab ma yajuzu qatluhu. Bab tentang apa-apa yang boleh dibunuh di haram. Bukan siapa-siapa, apa-apa. Artinya bukan manusia ini kita bicara, tetapi hewan-hewan yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Insyaallah ta'ala. Wabillahi taufiq. Wadih? Atau ada pertanyaan?